sapamu, tenangkan jiwa. Kau selalu ada, hapuskan sepi bersama asmara dan cinta. Biarkanlah aku jatuh di dalam dekapmu, merangkum waktu bersamamu hingga malam tak lagi sepi. Biarkanlah ku tidur di dalam pelukmu hingga ku terjaga. Buailah aku, belailah kasih dengan tulus hati. Janganlah pernah berlalu masa indah bersamamu. Kau selalu ada, hiasi warna hidupku. Betapa